Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qa'idatul rabi'ah, kaidah yang keempat, halaman 25. Suyuti, baca Suyuti. Tapi perhatikan di kaidah yang keempat ini, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafyi, apabila lafaz siyaq, konteks lafaz nakirah itu terdapat pada an-nafyu, kalimat yang konotasinya menafikan, awin nahyu atau yang melarang, awis syartu atau syarat, awil istifhamu atau fisiyakin nafi awil syarti awil istifhami atau istifham pertanyaan, maka dallat alal umumi, maka menunjukkan pengertian umum. Paham sini? Maka menunjukkan pengertian umum. Baik, barakallahu fikum. Ya, terus lanjut Suyuti. Faqulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa innahu naha 'an syirki bihi fil niyyati wal aqwali wal af'ali wa 'an syirkil akbari wal asghari wal khafi wal jali. Fala yaj'alu al-'abda lillah. Benar katanya. Ayo. Fala yaj'alu al-'abdu lillahi niddan wa musyarikan fi syai'in min dzalika. Baik, al-'abdu fa'il dari yaj'al. Terus wa nadhiruha fala taj'alu lillahi andada wa qawluhu fi wasfi yawmal qiyamah yawmi wasfi mudaf fi wasfi yawmal qiyamati yawma la tamliku nafsun li nafsihi shay'a ya ummu kullu nafsin ya ummu fa'il itu tadi, ayat tadi ya ummu kullu nafsin wa annahu la tamliku syai'an minal asyai la isala la tamliku syai'an la isala al manafi'i la isala al manafi'i wala daf al madari. Taib madari, taib ra'nya tasydid. Ya, perhatikan di kaidah keempat ini, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafyi aw an-nahyi aw asy-syarti aw al-istifham dallat 'ala al-umum. Ka qawlihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Perhatikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini kan syai'an nakirah. Perhatikan syai'an nakirah, dia terdapat dalam konteks nahyun, ya enggak? Wala tusyriku, karena tusyriku bihi, tusyriku di sini fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Wala matu jazmihi hadaf nun, karena min af'al al-khamsah atau amsil al-khamsah. Perhatikan di sini. Wala tusyriku bihi syai'an, maka janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun, berarti dengan Allah disekutukan dengan malaikat, artinya ibadah diberikan pada malaikat, pada nabi, pada wali atau yang di bawahnya, enggak boleh. Pokoknya syai'an semuanya. Allah enggak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Tidak seperti yang dikatakan oleh musyrikin zaman dahulu hingga saat ini, yang mereka menyatakan boleh-boleh saja. Kalau wali itu beda. Ya, sebagaimana dikatakan di kitab Kasyfus Syubhat bahwasanya di antara syubhat musyrikin, ya, mereka membedakan kesyirikan antara kepada wali atau berhala. Kata mereka, kenapa kalian menjadikan kami seperti musyrikin? Musyrikin kan nyembah berhala, kami kan memberikan ibadah pada orang soleh, kata mereka. Nah, ini mereka, ini pentingnya memahami ayat. Ya, pentingnya mereka padahal baca Quran, tapi mereka enggak paham ayat ini. Ya, nah ini pentingnya. Ya, kalau kalimat nakirah berada pada an-nafyu atau nahyu, di sini an-nahyu, maka ini ya jalas alal umum, menunjukkan kepada makna umum, umum semuanya, sesuatu apapun. Sudah paham di sini? Fa innahu naha, maka Allah Subhanahu wa taala melarang anisyirki bihi fin niyat. Allah melarang kita untuk menyekutukannya, apakah dalam niat. Artinya seorang meniatkan ibadahnya untuk selain Allah, apakah yang mengharapkan pujian atau ingin dilihat dan yang lainnya, ini enggak boleh. Awil akwal, apakah ucapan dia, yang ucapan dia bisa bernilai ibadah, dia peruntukkan untuk selain Allah, dilarang oleh Allah. Awil af'al, apalagi perbuatan. Wa anis syirkin akbar awil asgar. Ya, dan Allah melarang kita apakah dari perbuatan syirik akbar atau dari syirik asgar. Karena Allah Ta'ala melarang kita dari berbuat syirik secara umum, wal khafi wal jali, apakah yang samar maupun yang jelas, terang-terangan. Fala yaj'alu al-'abdu niddan lillahi niddan wa musyarikan fi syai'in min dhalik. Maka seorang hamba dia tidak menjadikan untuk Allah niddan, tandingan, ya, wa musyarikan, sekutu, fi syai'in min dhalik, ya, dalam hal tersebut. Ini enggak boleh. Wa nadhiruha, yang semisal dengan ayat ini adalah fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada. Ya. Tandingan-tandingan. Perhatikan, andada ini nakirah fi siyaqi an-nahyu. Ya enggak? Fala lanitu la nahya. Taj'alu fil mudhari majzum bila nahya. Maka ini umum, tandingannya apapun. Bahkan sampai ke Rasulullah SAW. Ketika ada seorang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, atas semua, atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Nabi SAW marah, Kul, Masya Allah wahdah, kata Nabi SAW. Katakanlah, Masya Allah semata, atas kehendak Allah semata. Nah, ini penting yang memahami ayat. Ya, nah, ini berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Wa qawluhu fi wasfi yaumil qiyamati, dan firman Allah yang menceritakan atau mensifati, menggambarkan tentang hari kiamat, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, ya, yaitu pada hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Seorang enggak memiliki, dia enggak bisa dinolong orang lain, ya, pada hari di mana satu jiwa pun la tamliku nafsun. Perhatikan, nafsun di sini nakirah. Konteksnya apa ini? Hah? Siapnya apa? Nafyu, nahyu, asyart atau istifham? Hah? Apa? Hah? Nafyu, ya, naam, nafyu, ditiadakan. La, lanya la nafiyah. Ya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari ketika satu jiwa pun tidak berdaya, tidak mampu untuk menolong sedikit pun, ya, jiwa-jiwa yang lain. Ya ummu, maka ini umum, mencakup kula nafsin, semua jiwa. Jiwa siapa saja. Ya, wa annahu la tamliku syai'an minal asya. Ya, bahwasanya dia tidak berdaya untuk menolong apapun, ya, sesuatu apapun. La isal al-manafi wa la daf'al madari. Ya, dia tidak dapat memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada orang lain, wala daf'a al-madari, dan tidak dapat pula mendatangkan suatu mudarat untuk orang lain. Semuanya enggak bisa. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami di sini? Nah, terus siapa? Niko, baca Niko. Wa qawlu ka qawlihi ta'ala. Kasyaf, ya. Kasyafu diwajibkan minat mujurni, penyihat. kasyafahu kasyafahu diwajhin minal wujuhi wa nihayatu ma yaqdiru alaihi wa nihayatu ma yaqdiru alaihi al-makhluqu minal asbami wal adwiyati adwiyati juz'u min ajza'i katsiratin juz'un min ajza'i katsiratin dakhilatun wa qadarihi wa qawluhu ma yaqdiru Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa ma bikum min nikmatin fa minallah yashmalu kullu khairin yashmalu kullu khairin fil 'abdi wa yusibu Audaf'i Audaf'i makruhin Audaf'i makruhin Fa'inna Allah Baik, semisal firman Allah Ta'ala Wa iyamsaskallahu bidurrin ya, dan jika Allah menimpakan suatu bahaya, kemudorotan ya, kepada engkau falakashifalahu illahu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia ya wa iyuridka bikhairin falaradda li fadlih ya dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi engkau maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya Allah tadi ya maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala fa kullu durrin qaddarahu Allahu 'alal 'abdi maka semua bahaya kemudaratan yang Allah telah takdirkan kepada hamba terhadap hamba ya laisa fi istita'ati ahadun minal khalqi kashafahu biwajhin minal wujuh ya maka tidak ada seorang pun ahadun isim laisa ya tidak ada seorang pun fi istita'atin yang mampu ya yang dapat ya ahadun minal khalqi tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk kasyafahu yang dapat menghilangkan mudarat atau bahaya tadi biwajhin minal wujuh dari segala aspek taibarakalafikum tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dengan cara apapun ya biwajhin minal wujuh dengan cara apapun ya ini seperti hadis di hadis arba'in hadis Ibnu Abbas ya ya gulam ini wali buka kalimat ihfadillah yahfadka dan seterusnya kata Nabi SAW wa'alam annal law kanatil ummah ya, seandainya semua umat tajma' mereka berkumpul ayadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in mereka tidak untuk memudaratkan engkau mereka tidak akan mampu memudaratkan engkau kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuk engkau nah, ini sama di sini ya wa nihayatu ma yaqdiru alayhi al-makhluqu min al-asbab wal adwiyati dan ya nihayatu ma yaqdiru alayhi al-makhluq nihayah itu kan puncak maksudnya upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh makhluk oleh manusia ya min al-asbab wal adwiyah berupa sebab-sebab maupun adwiyah maupun pengobatan ya juz'un min ajza'i katsirah itu hanyalah suatu bagian dari sejumlah bagian ya yang yang sangat banyak yang dakhilatun ya yang dia termasuk atau fi admin ajza'in katsiratin dakhilatin aja ya jangan dakhilatun dakhilatin yang dia termasuk ya fi qada'illahi wa qadarih dalam qada dan qadar takdir Allah kaqaulihi ta'ala semisal firman Allah ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha ya apa saja yang Allah anugerahkan ya apa saja yang Allah bukakan yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat fala mumsika laha maka tidak ada yang dapat menahannya wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih dan apa saja yang ditahan oleh Allah apa saja yang Allah menahannya maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Ya, kemudian Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka nikmat itu dari Allah. Yashmalu kulla khairin fil abdi, maka ini mencakup semua kebaikan yang terdapat pada hamba. Ya, wa yusiba al abda, dan semua dan kebaikan pada hamba dan yang menimpa hamba, artinya menimpa hamba, kebaikan menimpa hamba. Apa enaknya terjemahannya? Kebaikan yang ada pada hamba dan yang yusiba al abda. Apa maksudnya? Yang Allah berikan kepada hamba. Kullu ni'matin fiha, maka ya semua kenikmatan yang di dalam kenikmatan tersebut, husulu mahbubin, ya, yang mendatangkan kesenangan, hal-hal yang dicintai, audaf imakruhin, atau menolak terhadap hal yang tidak disukai, ya, fa innallahu wal mutafarridu bidzalik, maka Allah sajalah, hanya Allah lah yang esa bidzalik, yang mampu atau dapat melakukan hal tersebut. Nah, sedikit dibaca di sini, ya, siapa? Paris, baca sedikit Paris. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada sang pencipta yang lain selain Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dan dari bumi, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, la ilaha illahu, ya, tidak ada ilah sembahan yang bersak disembah kecuali Dia. Ini terkait ayat yang tadi, ya. Wa idza dakhalat min sarat nassan fil umum. Nah, bila ayat atau hadis yang dimasuki oleh min, huruf min, tapi dalam konteks nafyun, ya, dalam siyak nafyun, maka ayat tersebut jadilah nas tersebut, ayat Quran atau hadis, maka jadilah nas tersebut yang umum pula pengertiannya. Kahadihil ayati, semisal ayat ini, ya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, ya, maka tidak ada seorang pun yang dari kamu yang dapat menghalangi kami, ya, dari pemotongan urat nadi itu. Malakum min ilahin ghairuh, ya, dan tidak ada bagi kalian ilah sembahan selain Allah. Walaha amsilatun katsiratun jiddan, dan terkait hal ini sangat banyak contohnya. Ini kalau di luar Quran, para ulama menyebutkannya huruf min ini min zaidah. Tapi kalau di dalam Quran, para ulama berselisih apakah huruf zaidah dalam Quran atau tidak. Ya, Ibnu Qayyim membicarakan hal ini secara panjang lebar, ya, di kitab beliau Al-Fawaid. Ya. Nah, para ulama menjelaskan, ulama nahwu yang saya maksud, kalau di luar Quran, kalau di luar Quran seperti ini minnya min zaidah. Min zaidah. Misalkan saya mengatakan begini. Ya. Ma min ahadin, majaa min ahadin. Majaa min ahadin. Tapi perhatikan, majaa min ahadin. Ma-nya manafiyah, ja-nya fil madhi. Min harfu jar zaidah. Ahadin majrurun lafdhan. Majrurun lafdan, marfu'un mahallan, marfu'un mahallan. Perhatikan sini, ya, marfu'un mahallan. Ngerti sini? Jadi huruf minnya itu ma min majaa min ahadin minnya zaidah. Ini kalau di luar Quran. Kalau di dalam Quran, para ulama berselisih apakah terdapat huruf zaidah. Sebagian ulama menyatakan ya huruf zaidah, tapi bukan maknanya tidak berfungsi, ya. Bukan maknanya tidak berfungsi, karena sebagian ulama yang menolak ada huruf zaidah di Quran, mereka, kenapa demikian? Mereka menghindari ada nanti dikatakan huruf yang tidak berfungsi atau sia-sia. Nah, barakallahu fikum. Kita tidak membicarakan contoh di dalam Quran di sini. Nah, semisal ayat, ya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, malakum min ilahin ghairuh. Nah, min ilahin, perhatikan. Malakum min ilahin ghairuh, maka min di sini ya, min harfu jar zaidah kalau dikatakan ilahin berarti majrurun lafdan ya, marfuun mahallan. Marfuun mahallan. Perhatikan sini karena dia sebagai mubtada. Nah, ini sini umum konteksnya. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah, ilah apapun. Sembahan apapun, apakah dalam bentuk malaikat, nabi, wali, sampai setan gondoruo yang disembah, enggak ada buat kalian ilah sekalipun. Paham di sini? Ngerti di sini kaedahnya? Jadi kalau nakirah terdapat siyak nafyi atau nahyun atau syartun atau istifham, ya, maka ini dallat 'alal 'umum. Paham sini ya? Kalau antum diminta berikan contoh gampang. Ya, contohnya yaitu fala taj'alu lillahi andada. Andadan di sini nakirah. Didahului oleh la nahiyah, maka ini umum, tandingan-tandingan apapun, hatta kepada nabi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syai'an nakirah, dia nakirah syai'an ini, nakirah. Nah, didahului oleh la nahiyah, maka umum, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apa syirik akbar, syirik asghar, dalam perkataan, perbuatan atau keyakinan, niat. Ya, apakah disekutukan Allah dengan malaikat, nabi, wali dan yang lainnya? Ini umum. Sudah ngerti sini? Tabarakallahu fikum. Al-qaidatul khamisah. Kaidah kelima. Kalau udah ngerti ini udah enak. Ya. Al-mudaf al-mufradu al-mudaf yufidu al-umumi, yufidu al-umuma. Kama yufidu dhalika ismul jam'i. Perhatikan, al-mudaf, al-mufrad al-mudaf, isim mufrad yang mudaf, yang diidofahkan, ya, yufidu al-umuma, maka ini memberikan faedah umum, ya, memberikan pengertian umum, ya, kama yufidu dhalika ismul jam'i, seperti halnya isim jama', ya. Misalkan antum mengatakan begini, arju rahmatallahi, arju rahmatallahi, aku mengharapkan rahmat Allah. Perhatikan rahmah. Rahmah isim mufrad atau jamak? Hah? Mufrad. Nah, dia diidhofahkan, diidhofahkan kepada lafaz jalalah. Kalau antum i'rab arju rahmatallahi, rahmata ya, fi, apa namanya? Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah li'annahu ya, ismul mufrad. Ya enggak? Wa huwa mudaf, lafaz jalalah mudafun ilaihi. Arju rahmatallahi. Maka ini yufidul umum. Kama yufidu dhalika ismul jam'i, sebagaimana isim jamak memberikan faedah ini. Ya rahmah. Ya jamaknya apa? Rahmat. Berarti antum ketika mengatakan arju rahmatullahi, itu maknanya arju rahmatillahi. Arju rahmatillahi. Paham enggak sini? Jadi saya mengharapkan semua rahmat Allah, bukan hanya mengharapkan rahmah satu rahmat. Paham sini? Nah, ketika kita mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini, maka ini memberikan faedah umum, ya, memberikan faedah umum. Ngerti enggak sini? Hah? Gampang ya. Jadi buku ini sebenarnya mudah kalau kita pelajari, ya, baca sesama, apalagi kalau kita pernah membaca buku-buku atau mempelajari buku-buku kaidah tafsir atau usul tafsir sebelumnya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, dibaca berikutnya. Lanjut lagi Paris dikit. Yashmalu kulla ummin, yashmalu kulla ummin tasabta ilayha wa in alat, wa in alat, wa in alat, wa kulla bintin tasabat ilayka wa in nazalat ila akhir al-mazkurati. Baik, ma'arif barakallahu fiik. Perhatikan mufrad al-mudhaf yang memberikan faedah umum ini, fakama anna qawlahu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ah, perhatikan. Diharamkan bagi kalian untuk kalian nikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ummahat. Ini ya, ummahat. Ummahat jamak apa mufrad? Jamak. Ini berarti kalau dikatakan ummukum, ini sama seperti ini. Ya. Lihat kata Syekh di sini. Ya, perhatikan kata Syekh di sini. yashmal ya, ila akhirnya dan seterusnya. Diharamkan anak-anak perempuan, saudara perempuan dan seterusnya ya. Apalagi saudari-saudari, saudari-saudari perempuan. Maka ayat ini yashmal, yashmalu kulla ummin. Ayat ini mencakup semua ibu. Intasabta ilaiha, semua ibu. Ya, yang Anda dinisbatkan kepadanya, kepada ibu tadi, ya, antum anaknya dia. Ya. Wa in alat dan seterusnya ke bawah. Ya. Afan wa in alat atau dinasabkan kepada anak terus ke atas. Nenek, emaknya nenek. Wa kullu bintin dan semua apa namanya? Anak-anak perempuan. Intasabat ilaika. Ya, wa in nazalat. Ya, semua anak-anak perempuan yang dinasabkan kepada Anda terus ke bawah. Ila akhiril madhkurat. Ya. Dan seterusnya pada setiap nama yang disebutkan dalam ayat tersebut. Apa aja berarti? Ibu, anak-anak perempuan, ya. Kemudian anak dari anak perempuan, cucu, ya, dan seterusnya. Kalau dari ibu, berarti kita haram menikahi ibu, ya, dan naik ke atas, ya, haram menikahi anak-anak perempuan dan ke bawah, ya, paham sini? Jadi ini ya, termasuk juga bukan cuma ini, kan di ayat disebutkan bibi-bibi ya, bibi, kholah, amah, ya. Ini semua bibi kholah itu dari pihak ibu, amah bibi dari pihak bapak. Ya. Baik. Juga berarti apa namanya lagi? Dan ini termasuk walaupun nisbatnya ini, nasabnya ini hanya kepada susuan. Hanya kepada susuan, paham gak sih? Hanya pada susuan. Artinya antum pernah nyusu sama ibu susu antum. Ibu susu antum punya anak perempuan 7 perempuan, cantik semua lagi. Antum gak boleh nikah sama mereka. Terus 7 anak perempuan saudari susuan kita itu punya anak perempuan juga, cantik juga, gak boleh nikah juga sama mereka. Paham gak sih? Jadi keponakan kita itu masuknya. Nah, itu kejadian di saya. Saya punya ibu susuan 2. Nah, ibu susuan saya 1, tante saya. Anaknya cakep-cakep. Nah, gak bisa nikah sama saya. 1 lagi tetangga dulu. Nah, tetangga, ibu susuan saya. Dan punya anak perempuan banyak. Gak boleh nikah. Anak-anaknya dia, anak-anak saudari susuan saya, perempuan juga gak boleh nikah sama saya. Begitu maksudnya. Ya. Kalau wa'in alat, naik ke atas. Wa'in nazalat, turun ke bawah. Baik, barakallahu fiik. Terus gantian baca sini. Siapa? Zaki. Tashmalu. An-ni'ama ad-diniyata wa dunyawiyata. Dia na'at kepada an-ni'am, bukan mudah pun nilai. Kan an-ni'am ada alifnya, al-nya. Terus. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa innaha ta'ummu as-salawati kullaha wal insaka kullaha wa jami'a ma al-abdu. Wal ansaka, bukan insaka. Ansaka wa jami'a ma al-abdu fihi wa alihi. Wa jami'a ma a'mal abadu fihi wa adaihi fi hayatihi wa mamatihi al jami'a qad qad'tahu aw akhlastahu lillahi wahdahu la sharika lah wa qawluhu wa ta'khidhu min maqam ibrahim musalla ala ahadi al qawlina ala ahadi al qawlain annahu yashmalu jami'a maqamatihi fi masya'iril hajji ittakhaduhu ma'badan. Wa asrahu bil hadhi qawlu ta'ala min hadha. Min hadha qawlu ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi'il lati ibrahim illa ibrahim hanifa. Wa hadha shamilun li kulli ma huwa 'alayhi min at-tawhid wal ikhlas lillahi ta'ala wal qiyam bi haqqi rububiyyati. Baik. Ya kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Allah, dengan nikmat Rabbmu, bi ni'mati zat. Ini mufradkan nikmah, ya enggak? Nikmah itu mufrad, diidhofahkan kepada Rabb. Adapun dengan nikmat Rabbmu yang Allah beri, yang Rabbmu berikan kepada engkau, fahadis, ya, maka ceritakanlah. Fa innaha tashmalu an-ni'ama, maka ini mencakup nikmat ni'am dengan jamak tuh, ya. ni'am ad-diniyata, nikmat diniyah, ya, nikmat agama. Wa dunyawiyah, maupun nikmat dunia, mencakup semua, ya, nikmat yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tidak nampak, yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan, yang kita ingat maupun yang kita lupa, yang besar maupun yang kecil. Nah, ini semua padahal ayatnya cuman mufrad, enggak? Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Ini seolah-olah kedudukan maknanya wa amma bini'ami rabbika, bini'am, ya. Bini'am itu kedudukannya itu. Paham enggak sini? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian di ayat yang berikutnya, katakanlah sesungguhnya sholatku wa nusuki sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah rabbul alamin. Fa innaha ta'ummu sholawati kullaha. Maka ayat ini mencakup semua sholat. Katakanlah semua salatku, semua salat kita untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Wa kullaha, semuanya. Wal ansak kullaha, sembelihan kita semuanya. Enggak ada yang boleh buat nyiroro kidul, enggak ada yang boleh buat penghuni pantai selatan dalam larung saji, sedekah laut atau tumbal, enggak boleh. Ya. Wa jami'a mal abdu fihi. Ya. Semua sembelihan kita semua untuk Allah dan semua yang dialami oleh seseorang. Ya. Wa alaihi fi hayatihi wa mamatihi, ya, yang dialami seseorang dalam hidup dan matinya semua untuk Allah, ya, semua untuk Allah. Wal jami' ma awqa'tahu wa akhlastahu lillah wahdahu la syarika lah, ya, dan semuanya yang awqa'tahu aw akhlastahu lillah, ya, dan semuanya, ya, apa yang Anda waqad, apa namanya, bukan awqa'tahu atau awqa'athu, enaknya bacanya apa, awqa'tahu aja, ya. Wajami, dan semuanya, semua yang Anda lakukan, yang Anda, ya, atau semuanya yang Anda lakukan maupun yang Anda ikhlaskan, yang akhlas tahu, ya, untuk Allah semuanya semata la syarikalah. Maka apa yang kita lakukan semuanya kita lakukan dan kita ikhlaskan untuk Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa qauluhu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Wattakhidhu min maqami, ya, min maqami Ibrahim wassalam. Saya barakallahu fik. Ya, ala ahadil qaulain, maka berdasarkan salah satu di antara dua pendapat, min maqami, dan dia mufrad, diidhofahkan kepada Ibrahim. Maka dia memberikan faedah umum. Ya, yashmalu annahu yashmalu jami'a maqamatihi fi masyairil haji. Ya, menurut salah satu di antara dua pendapat, maka ini ayat ini mencakup yang namanya maqam ini, ya, mencakup semua tempat, Semua tempat berdirinya Ibrahim, ya, berdirinya Ibrahim fi masyairil haji, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ya, ittakhiduhu ma'badan, ya, maka jadikanlah tempat tersebut, tempat berdirinya Ibrahim tersebut, ya, sebagai tempat beribadah, ma'bad. Wa asrahu min dahada qauluhu ta'ala, dan yang lebih jelas daripada hal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifa, anittabi' millata ibrahima hanifa, ya. Kemudian yang lebih jelas dari ini, kemudian Nabi turunkan kepada engkau wahai Nabi, ikutilah, ya, millahnya Ibrahim yang hanif, yang hanif, yang al-muqbil ala Allah, yang hanya menghadapkan dirinya kepada Allah dalam ibadah, al-mu'rid an siwa, yang berpaling dari selain Allah dalam ibadah. Wa hadha syamilun likulli ma huwa alayhi min at-tauhid wal ikhlas lillah ta'ala wal qiyam bi haqqil 'ubudiyyah. Ya. Maka yang dimaksud dengan ayat ini, maka ini ayat ini apa namanya? Ya, syamil, mencakup semua. Ya, semua ma huwa alayhi min at-tauhid. Ya, semua yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim berupa tauhid, keikhlasan kepada Allah dan pelaksanaan ibadah yang dan yang lainnya. Terus Rafi, aja. فأمره الله أن يقتلي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآيات أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا أن شرع من قبلنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ما لم يرد شرعنا بخلافه وشرع الأنبياء السابقين وهداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا. وأضافه إلى نفسه في هذه الآيات لكونه الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم لقوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. طيب. وعام من ذلك, dan yang lebih umum dari hal ini, وأشمل, ya, dan yang lebih mencakup lagi ialah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala lam dzakara al-anbiya, ketika Allah menyebutkan para nabi, ulaikal ladzina hadallah fabi hudahum muhtadi. Maka mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ya. Fa amarahullahu, maka Allah memerintahkan pada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqtadiya bi jami'i ma alaihi al-mursalina minal huda, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani para rasul sebelumnya, ya, dari sisi hidayah, awil ladhi ahwal alladhi huwal ulumu an-nafi'ah, yang itu merupakan ilmu yang bermanfaat, berupa ilmu yang bermanfaat, pun akhlak az-zakiyah, dan juga akhlak yang mulia, wal amal as-salihah, dan amal saleh, wal huda al-mustaqim, dan petunjuk yang lurus, Wahadil ayatu ahadul adillati alal aslil ma'rufi. Dan ayat ini merupakan salah satu dalil pengambilan suatu asas yang telah dikenal oleh para ulama. Anna syar'a man qablana, syar'a isim anna wa huwa mudhaf, man mausulah bi mahalli jarri mudhafun ilaih. Bahwa syariat orang-orang sebelum kita, syariat Bani Israel dan yang lainnya, syar'un lana ma lam yarid syar'una bi khilafi. Ya. Bahwa syariat orang-orang sebelum kita itu juga merupakan syariat untuk kita selama tidak terdapat syariat kita yang menyelisihinya. Perhatikan sini, ya, barakallahu fikum. Ya. Wa syar'ul anbiya sabiqinhum huwa hudahum fi usuluddin wa furu'ihi. Sedangkan yang dimaksud dengan syariat para nabi sebelum kita adalah petunjuk mereka. Ya, dan dalam segala urusan agama, baik usul yang usul, yang asas, yang prinsipil maupun yang cabang. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus. Wa hadza ya'ud jami'a ma syara'ahu li 'ibadihi fi'lan wa taqan wa i'tiqadan wa qiyadan. Ya, maka ini mencakup semua yang Allah syariatkan kepada hambanya, apakah untuk melakukan perbuatan, ya, atau meninggalkannya, atau meyakini, atau inkiyah dan ketundukan. Adafahu ila nafsihi fi hadihil ayati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kepada dirinya jalan tersebut, ya, menyandarkan kepada dirinya wa anna hadha sirati, ya, kepada dirinya dalam hal tersebut. Ya. Likaunihi alladzi nasabahu li ibadihi. Karena Allah lah yang telah menentukan pada hamba-hambanya. Kama adafahu ila alladziina an'ama 'alaihim. Likaunihi, sebagaimana Allah telah pula mengidafahkan, menyandarkan as-sirat itu kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Ya, Allah berikan nikmat kepada orang-orang saleh, yang telah berikan nikmat pada orang saleh, orang siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, yang bersyahid, salihin, mattasafuhu bihi minal ulum. Ya. Itu yang Allah mensifati mereka, ya, yang mereka disifati dengan ilmu, ya, diberi nikmat dengan ilmu, akhlak, wal awsaf wal a'mal, dan berbagai sifat-sifat dan amal-amal saleh. Ya, yang orang-orang saleh ini selalu berjalan dengan ilmu, akhlak, dan sifat dan amal yang baik. Udah mau adzan ya? Tapi sedikit lagi nih, saya baca aja deh ya, biar cepat. Atau siapa yang mau baca? Cepat. Nugraha, baca cepat. Nah, demikian pula firman Allah, wala tusyriku bihi syai'a wala tusyriku bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah, ya, ia menyekutukan Allah dengan suatu apapun, seorang pun dalam beribadah pada Rabb-nya. Maka ini masuk dalam cakupan semua bentuk ibadat. Ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ibadah i'tiqadiyah, ibadah keyakinan maupun ibadah amaliyah. Terus nah, sebagaimana Allah mensifati Rasulnya, ya, Allah mensifati Rasulnya bil ubudiyah, dengan sifat penghambaan yang diidofahkan pada Allah. Terus nah, bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Terus nah, dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu. Terus Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya itu Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang telah menunaikan seluruh, ya, ibadah, seluruh derajat atau kedudukan ibadah. Terus maqamati Nah, ya, maka ketika seorang di mana dia telah mencapai derajat yang apa namanya yang paling mulia dan kedudukan yang paling mulia, ya, yang paling tinggi, ya, sehingga dia mendapatkan dengan seluruh kedudukan ubudiyat, ya. Terus ya, bukankah Allah yang cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Terus Fakullama kanal abdu akwama akwama bihukukil ubudiyati kanat bifayatullahi lahu akmala wa atamma wa ma naqasa minha wa naqasa minal kifayati bihasabi. Nah, dan firman kemudian Fakullama kanal abdu, maka seorang hamba, maka setiap kali jika hamba itu aqwama bihaq bihuquqil ubudiyah, ya, lebih sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah, kana kifayatullahi lahu akmala wa atamma, maka perlindungan Allah, Allah yang akan mencukupinya, itu semakin sempurna, ya, semakin sempurna, semakin perfect dan semakin sempurna. Wa mana qasa, tapi kalau kurang hamba menunaikan ibadah minha dari ibadah tadi, nafasa minal kifayati bihasabi, maka akan kurang pula, ya, Allah mencukupinya sesuai, maka ini semua tergantung dengan hal tersebut. Ya, terus nah, ini dulu wa ma amruna illa wahidatun kalam hin bil basar, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti sekejap mata. Innama qauluna, sesungguhnya perkataan kami, ya, li syai'in idza arada an naqula lahu kun fayakun, perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya menyatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Terus maka ini mencakup semua perintah-perintah Allah. Ya, mencakup semua perintah-perintah Allah yang qadariyah, ya, maupun yang kauniyah. Yang qadariyah, ya, ya, berkaitan dengan, ya, yang qadariyah maupun yang kauniyah. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Terus ini sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an contoh-contoh ini. Baik, cukup dulu, ya. Yang judul di pada kelima ini, kamar itu dari